السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين الحاضرين رحمني ورحمكم الله، terutama kami ucapkan alhamdulillah dan bersyukur atas insyaallah terjadinya sebuah akad yang besar, akad nikah antara seorang pemuda saudara kita Tariq bin Ahmad Mughna dengan saudari kita Asiyah binti Hamzah bin Khalid Bajaj. Semoga akad nikah kali ini insyaallah adalah akad nikah yang betul-betul barokah, dipenuhi rahmah, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan hari ini dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin al-hadirin, terutama kedua mempelai dan keluarga besar dari dua calon mempelai, kami ucapkan dan kami nasihatkan agar pertama-tama kita bersyukur atas taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini insya Allah kita akan betul-betul mengadakan akad nikah yang akan merubah seseorang yang tadinya statusnya dia seorang yang sama sekali enggak ada hubungan apa-apa, bahkan tidak mahram, tetapi dengan akad maka dia akan menjadi suami bagi mempelai putri dan mempelai putri akan menjadi istri bagi sang suami. Maka ini adalah perkara besar, perkara yang bukan main-main, perkara ibadah, perkara yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan mitsaqan ghaliwa, perjanjian yang kokoh, yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuatnya dan mempertahankannya insyaallah sampai akhiril hayat. Kemudian selain daripada itu, aku ingatkan kepada kedua mempelai dan juga kepada dua keluarga dari kedua mempelai dan juga para hadirin, niatkan bahwa ini sebagai ibadah. Keluarga dari mempelai putri atau walinya, niatkanlah sebagai amalan terhadap hadis Rasulullah SAW yang berkata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian seorang yang baik, seorang pemuda yang baik meminta anak perempuan kalian, maka nikahkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak akan jadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Demikian pula kepada akhina, saudara kita Al-Akh Tariq bin Ahmad. Hendaklah engkau maju dalam jenjang pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan ucapan Rasulullah SAW, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian hendaklah menikah. Karena sesungguhnya menikah itu akan lebih menundukkan pandangan mata dan lebih bisa menjaga kehormatannya. Demikian pula kepada hadirin ketika datang dalam undangan walimah ini, hendaklah karena ucapan Rasulullah SAW yang memerintahkan idza da'akum fa'ajibhu, di antara hak muslim kepada muslim lainnya adalah idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang maka hadiri, maka kalau tidak ada halangan apapun maka hendaklah menghadiri undangan itu sebagai pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Maka hari ini di tempat ini kita semua menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, aku ingatkan dengan satu ayat kepada kedua mempelai, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mempelai putra atau para suami dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita dengan apa yang Allah berikan padanya dari kelebihan, dan juga dari apa yang Allah berikan kepadanya dari harta, artinya yang memberikan nafkah kepada sang istri. Demikian pula bagi mempelai putri, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kelanjutan ayatnya fasalihatu, maka wanita yang salihat adalah wanita yang qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya, yang menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Dan demikianlah seorang laki-laki sebagai pemimpin dan seorang wanita sebagai rakyatnya. Semoga ketika mereka masing-masing mengetahui kewajibannya dan haknya, atau haknya dan kewajibannya, maka niscaya perjalanan rumah tangga akan berjalan baik, akan saling memberikan pengertian, saling memberikan apa yang merupakan kewajibannya dan tidak hanya menuntut haknya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum, bahwa seorang mukmin adalah menakjubkan. Keadaannya semuanya baik. Jika diberikan atau jika ditimpa kejelekan, dia sabar dan sabar baik buatnya. Demikian pula ketika dia mendapatkan kebaikan, dia syukur, syukur juga baik buatnya. Maka seorang suami dan istri, kalau dalam keadaan dia berjalan dengan dua sayap syukur dan sabar, niscaya rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh mawaddah warahmah. Karena apapun kesulitan-kesulitan yang dihadapinya akan dihadapi bersama dengan sabar. Demikian pula sebaliknya, apa yang Allah bukakan dari kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan, maka akan dihadapi bersama dengan syukur. Maka janganlah apa yang kemudian sebaliknya dari syukur dan sabar, jangan sampai menjadi perusak rumah tangga kita semuanya. Semoga kita diberi oleh Allah kesabaran dan diberi rasa syukur, sehingga hidup ini akan selalu dalam keadaan baik. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya, dan terutama kedua mempelai, hendaklah atau semoga Allah berikan kepada kita sabar dan syukur. Maka Allah limpahkan kepada kita rahmah, kasih sayang, mawaddah, dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.